Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi hari yang diturunkan padanya rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hujan rezeki dari langit yang seharusnya untuk kita syukuri kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita harus lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab maja'a fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang bagaimana penjagaan dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa artinya adalah orang yang terpilih, yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Mustafa karena beliau adalah barakallahu fikum afdalur rusul wa afdalul anbiya. Rasul yang paling utama, nabi yang paling utama, dan bahkan beliau adalah nabi yang lebih baik daripada nabi ulul azmi yang ada, yang pernah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini makna Al-Mustafa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam layak untuk disebut dan dikatakan sebagai Al-Mustafa. Bab tentang bagaimana penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauhid dan upaya dari beliau untuk menutupi setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berupaya untuk menjaga umat ini dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berupaya agar memaksimalkan tauhid terhadap barakallahu fikum umatnya. Dan di samping itu beliau melakukan upaya-upaya yang banyak untuk menutupi setiap celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kenapa demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Karena sudah kita ketahui bersama bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, a'zamudzunub, dosa yang paling besar, dan bahkan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya akan kekal di dalam an-nar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan yang dilakukan terhadapnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah dosa kesyirikan tersebut bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Begitu pula di dalam ayat lain Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andai engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, maka semua amalanmu akan tertolak tanpa terkecuali. Bahaya kesyirikan ini bisa mengancam, barakallahu fikum, dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sangat keras, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memperkecualikan dalam peringatan tersebut, bahkan terhadap nabinya, seorang pilihannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ancaman dari Allah azza wa jalla, in asyrakta, andai engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka akan tertolak semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Semua amalan akan tertolak karena satu perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang hamba, dan sebelum dia meninggal dia tidak sempat bertaubat kepada Allah dan tidak sempat menyadari perbuatan tersebut, barakallahu fikum, sehingga sangat berbahaya sekali, bisa merusak amalan-amalan besar, salat, zakat, puasa, dan bahkan jihad fisabilillah, jihad yang syar'i, barakallahu fikum, semua amalan tersebut akan rusak dan bahkan tidak ada bekasnya apabila dia melakukan satu buah kesyirikan yang mana sebelum dia meninggal dia tidak sempat minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan yang kita lihat dan kita saksikan pada saat sekarang ini, orang-orang bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan dalam hal kesyirikan. Kesyirikan baik itu asyirkul akbar ataupun syirkul asghar. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syirk asghar itu juga tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sama hukumnya syirik kecil, barakallahu fikum, syirik dalam permasalahan niat, syirik dalam, barakallahu fikum, penyandaran-penyandaran sebab. Naam, tidak diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Itulah bahaya kesyirikan. Akan tetapi sangat disayangkan pada zaman sekarang ini kaum muslimin bermudah-mudahan dalam suatu perbuatan yang mana tanpa disadari ternyata itu adalah salah satu amaliyah syirkiyah, perbuatan syirik. Tergantung macam-macam amalan tersebut, bisa menjadi perbuatan syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Di pasar-pasar, apabila antum belanja di pagi hari, di awal waktu, dan ternyata kita adalah pelanggan yang pertama, barakallahu fikum, oh gak apa-apa dah, ketika kita menawar, ya sudah gak apa-apa 10 ribu sebagai pelaris katanya. Dan dia menjadikan bahwa pelanggan pertama ini sebagai pelaris dagangannya, dijadikan sebagai sebab untuk pelaris pelangganannya, dagangannya. Dan dia akan mengimpas-ngimpaskan uangnya, fulusnya ke barang dagangannya, subhanallah. Dan dia anggap hal ini sebagai pelaris. Siapa yang melariskan dagangannya? Siapa yang menakdirkan dan menentukan bahwa dagangannya akan laris dan laku? Andai kata dia meyakini bahwa inilah yang menentukan bahwa dagangannya laris, maka dia telah terjatuh di dalam syirkun akbar, syirik besar. Akan tetapi kalau hanya sebatas dia menjadikan hal ini sebagai sebab, dan dia meyakini bahwa di atas itu semua Allah yang menentukan dan ini hanya sebatas sebab, maka dia telah terjatuh di dalam syirkun asghar wal iyadzu billah. Dan hal ini lumrah dan kita saksikan, barakallahu fikum, di setiap pasar-pasar kaum muslimin di negeri kita ini, barakallahu fikum, entah itu dia itu seorang yang mengaku sebagai muslim ataupun non muslim, banyak yang melakukan hal ini. Dan ketahuilah ini merupakan sebuah perbuatan mungkar. Dan masih banyak di antara kaum muslimin yang menggunakan jimat-jimat yang melakukan tatayur, perbuatan tatayur. Banyak di antara mereka masih menggantungkan jimat-jimat, baik itu di dagangannya, baik itu di rumahnya. Barakallahu fikum. Dan bahkan syaitan menghias-hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Barakallahu fikum. Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada umat manusia dengan banyak manfaat dari Al-Quran, diantaranya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai penyembuh. Dan manfaat-manfaat dari Al-Quran yang sangat banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Akan tetapi Al-Quran begitu pula hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara kita mengambil manfaat dari Al-Quran, bukan dengan menggantungkannya. Barakallahu fikum, ke leher-leher anak kita agar terhindar dari penyakit ain, atau ditaruh di kotak uang tempat penyimpanan hartanya. Barakallahu fikum, dengan niat bahwa hal ini akan bisa menambah rezekinya. Bukan seperti itu cara kita mengambil manfaat dari Al-Quran. Barakallahu fikum, yang sangat banyak sekali manfaat dari Al-Quran tersebut. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk peduli dan besarnya bentuk peduli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid dari umatnya dan menjaga akidah umatnya dari perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul min anfusikum. Ini sifat yang pertama. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyebutkan sifat-sifat beliau. Yang pertama adalah dia adalah seorang rasul, utusan Allah. Min anfusikum, dari kelompok kalian dan jenis kalian, dari manusia biasa, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Barakallahu fikum, sehingga tidak ada penghalang bagi kalian untuk belajar dengan beliau. Kalian bisa saksikan dan bisa melihat dan bisa berinteraksi dengan beliau. Barakallahu fikum. Dan ini juga terdapat bantahan bahwa beliau itu hanya seorang hamba biasa, seorang hamba Allah, sama dengan hamba-hamba yang lainnya, yang tidak berlaku sifat ar-rububiyah terhadap beliau maupun sifat al-uluhiyah, yang tidak boleh diangkat derajat beliau sampai pada derajat ilah. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau hal-hal yang memberatkan kalian. Ini sifat Nabi, seorang yang sangat peduli terhadap umatnya. Hal-hal yang memberatkan umatnya itu juga memberatkan Nabi. Barakallahu fikum. Memberatkan Nabi dan sangat memberatkan Nabi. Nabi selalu ingin mempermudah setiap urusan hak umatnya, sehingga hal-hal yang memberatkan umatnya akan terasa berat terhadap beliau. Barakallahu fikum. Banyak sekali kejadian-kejadian, syariat-syariat yang sangat dicintai oleh Nabi. Nam, akan tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan mereka, tidak memerintahkan umatnya dengan tujuan agar hal ini tidak memberatkan umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak. Andai kalau bukan karena saya khawatir memberatkan umatku, maka niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Bersiwak setiap saat. Pada awal disyariatkannya qiyamul lail pada Ramadan, pada malam Ramadan. Barakallahu fikum. Hari pertama ditegakkanlah qiyamul lail ba'dal isya bersama para sahabat. Para sahabat pun antusias mengikuti kegiatan qiyamul lail, salat berjamaah pada malam hari Ramadan. Mereka bersemangat. Hari kedua semakin banyak yang datang, sampai hari ketiga semakin banyak dan semakin antusias para sahabat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum memikirkan hal lain. Nah, beliau bangga, akan tetapi ada kekhawatiran melihat semangatnya para sahabat mengikuti kegiatan qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir. Kenapa kok bisa para sahabat semangat beribadah, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir? Apa kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau khawatir kalau hal ini berlanjut diamalkan oleh beliau setiap malam di bulan Ramadan, beliau khawatir jangan sampai amalan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya, sehingga orang-orang yang lalai untuk melakukan perbuatan ini akan bertambah dosanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik diri dari qiyamul lail berjamaah tersebut karena adanya kekhawatiran. Beliau salat lebih memilih untuk salat di rumahnya. Padahal qiyamul lail di masjid berjamaah itu lebih utama daripada dia melakukan qiyamul lail seorang diri di rumah. Barakallahu fikum. Walaupun dia melakukan seorang diri, barakallahu fikum, walaupun dia melakukan di sepertiga malam seorang diri, tetap yang melakukan qiyamul lail berjamaah di masjid itu lebih utama. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenyampingkan keutamaan ini demi ras sikap kasih sayang beliau, kekhawatiran beliau jangan sampai hal ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paham dan paling mengerti akan keutamaannya. Dan di samping itu beliau berada di kota Madinah, di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi, di Masjid Nabawiyah. Barakallahu fikum, Haram Al-Madani yang memiliki keutamaan besar. Keutamaan besar setiap sholat yang diamalkan di tempat tersebut, yang mana tidak sama derajatnya sholat antara sholat di Masjid Nabawi dengan masjid-masjid yang lainnya, ada nilai lebih. Namun Nabi SAW mundur dari amalan tersebut, bukan meninggalkan, akan tetapi beliau mengerjakannya di rumah karena beliau khawatir hal ini barakallahu fikum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada zaman Umar bin Khattab, pemerintahan beliau, beliau menggabungkan kaum muslimin, mengumpulkan kaum muslimin di belakang satu imam untuk melaksanakan qiyamul lail pada malam hari Ramadan. Ini salah satu contoh bagaimana sikap sifat Nabi yang mana beliau akan memberatkan beliau sesuatu yang memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Beliau adalah orang yang bersemangat untuk memberikan atau mendatangkan manfaat terhadap kalian. Nah, dan banyak sekali upaya-upaya dari Nabi, upaya-upaya dari Nabi untuk mendatangkan manfaat terhadap umatnya. bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau adalah seorang yang pengasih dan penyayang, seorang yang pemaaf dan penyayang. Barakallahu fikum. Ini sifat Nabi terhadap orang-orang yang beriman. Kasih sayang beliau itu sangat luar biasa terhadap umatnya. Kepedulian beliau terhadap umatnya sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Sangat sayang sekali terhadap umatnya, sehingga sebagai bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya, naam, dan upaya beliau agar supaya umatnya ini selalu mendapatkan kebaikan, beliau melakukan tindakan-tindakan, melakukan upaya-upaya untuk menjaga kemurnian tauhid dari umatnya. Di samping itu, beliau melakukan upaya-upaya untuk menutupi celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Di antara celah-celah yang telah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, melakukan ibadah kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Apalagi dia menganggap bahwa melakukan ibadah di sisi kuburan tersebut memiliki nilai yang lebih. Barakallahu fikum, maka ini lebih fatal lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutupi celah-celah tersebut. Barakallahu fikum, agar umatnya ini terhindar dari perbuatan syirik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Adapun untuk contoh-contohnya akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitab Tauhid ini, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.